Sara Korintus tipu pulu lima. Kineneiget ku parep dep kakam sasaraina pagalayat katuareman simayru si parep ku kakam samba sinilomui samba amaronan nupurio kam kabagania. Kalulut nia leu ai tuarawa ke kam ke maron bai nuukka ke kam tiboyet si parep ku kakam ke takiseda si boboi le putotonem bagamui. Aipoi bulat sabeunia aku sege akean kakam, samba sinilo kuleu nyate amatean Kristus lulut jota, siripot surat sipunenan, samba aturate yakean nia, samba atusurungan nia kagogos katelunia, siripot surat sipunenan, samba aipatoilaan tubunia kai kepas, lepak ka sipasi ulunia sipulurua. Lepak nenda patoilak nangan minca tubunia kasasaraina silima ngotu legei sanga karekat. Maigi peilek sia si puriri manua teret kineneiget sabagai geti amateyan sia. Lepak patoilak nangan tubunia kai Jakobus, lepak kasangamberi tai apostel. Bulat pasi lepak nia patoilak nangan leu tubunia kaku kelek toga si putututuk mata si tayaili laggo. Aipoi aku le simakope epe kasangan beri tai apostel, kalulut aku kukurupoi pa amian tai kamanua. Tapoi kalulut kilubagat tai kamanua, bailu kelek kisean aku kineneget, sama kikiliuna aku tak siboboi. Bailok nia, saliu pele puga galaira sangan berida puga galaiku. Tapoi tak leu aku, kilubagat tai kamanua le ipa alei aku. Oto ele aku, ele sia, kiseda te pungangan toman mai samba kiseda numatonem kambaga. Oto ke kupaarep kai katususurut Kristus kasih mamatei, kipa te ibabara katalagamui sipasiku kua, ta anai katusurat da si mamatei, tabai anai katusurat da si mamatei, Kristus leu ta atusuru. Tapoi ke tabai tusuru Kristus, si boboi le ngantoman mai samba si boboi leu tonem bagamui. Saliu pele nenda, bulat apa bokongan kai kapagalayat teka manua, kalulut kumune ngake kai susuruake na Kristus, oto ta'ai suruake nia, ke bulat nia bai tak tu suruake si mamate. Aipoi ke tak bai tu suruake si mamate, Kristus leu tak tu susuruake. Samba ke tak bai tu suru Kristus, si boboi le tonem bagamui, samba aipele kam muriri manua kabagat jomui. Kised dabai, si mamate kabagat Kristus leu lima ile sia. Ke sarat puriri manua kapolak nek-nek le tupu karonan kam ka Kristus, oto sita le bulat simakope kasih sibu kasangamberi siri manua. Tapoi bulat nia atu surungan Kristus kasih mamate, si ke bukat kasangamberi si mamate. Aipoi kelek kalulut sara siri manua bara kamateyat, kiseda leu kalulut sara siri manua bara katusuruat. Kelek kalulut pasambaat kai Adam sangamberi siri manua matei. Kiseda leu et kalulut pasambaat ka Kristus sangamberi siri manua muri manua. Tapoi senen siri manua siripot patunanda. Boiki Kristus lepak siangan bakat nia kagogoi kaujanan nia. Lepak bara kalepakat nia, nyate te teret isege ake purimatat katai kamanua ukui, lepak ai tata ake sangamberi pupa marintat, pugegeat samba puroron. Aipoi buita murimata le nia, teret ikau tai kamanua sangamberi sagak nia kalak rere nia. Sagak sikateitei, sikalakenen nia, nyate kamateiat. Aipoi sangamberi nia, ai kalakean teka manua bailiu kalak rerenia. Tapoi ke ikua sangamberi nia ai kalakean kolou nia sipasi kakalake sangamberi bailiu kalak reret Kristus tak iu orak nia. Tapoi ke ama kalangan sangamberi nia katubut Kristus, oto nia leu kelek toga ikalake tubuh nia katubut sipasi kakalake sangamberi nia katubuh nia, bule tai kamanuangan le sangamberi nia kabagat sangamberi nia. Ke tak tu suruake sia si mamate, apakah urania siri manua turau sia punu tubuh da si mamate? Ke bulat nia baik tak tu suru sia si mamate, rauba koda turau sia punu tubu da simamate. Kakai leu, angoi ku kakau kai tubu mai ka bagat gejat baga senen tetere. Kukuania sasaraina, senen gogoi le kurik kamamate, katu umunanku kalulut kam kabagat Kristus Yesus Tuhanta. Ke sarat kalulut posisi remanua le bai aku labak tarimeu simasakbak ka Efesus aponia uktukku. Ke tak bai tusuru sia simamate kawan mukom samba muloan le sita aipoi mancep mate sita. Bui numa pepe kam. Pa aliat sikatai masih pakatai para boat simaeru. Toilia ke kam pa atuat simaeru samba baan gagalai kam jo. Aipoi aipiga pa katalagamui sitayaga itai kamanua. Kuku kua nia nene bule numaila kam. Tapoi aipa sipa sinonounou. Kipa te ratu suru simamate. Samba kipa tubu darawi minca. Kam sitayagai pa atuat. Karamen sikarap makinennu, tak muriri manua, kek tak mate niya boiki. Samba sikarap makinennu nenda, tak te tubut uremen si putututu, tak poi luiku si bak-bak le, elek gandum pa, elek luikut bagai. Tak poi taika manua masikau kasia tubu siripot teuk bagania, samba kasenen luiku ikau tubu niya kasia. Tak te makere sangamberi akula, akulat siri manua tak makere ka akulat tarimeu. Sarale akulat uma, sarale akulat iba. Ai putu buat manua, samba ai putu buat polak. Tapoi latsat putu buat manua, tak makere ka latsat putu buat polak. Sarale latsat sulu, sara latsat lago. Samba latsat lago, tak makere ka latsat panyanyat. Samba latsat panyanyat sara, tak makere nia ka latsat panyanyat bagai. Kise daleu te pagalayat nia katu suruada sima mate. Tu karamake sima a anau, tu suruake sitai ma a anau. Tu karamake sitai malatsat, tu suruake si malatsat. Tu karamake sima saggo, tu suruake si maron. Si karamakenen ia te tubu puak kulakat, si suruakenen tubu puket sanan. Ke ai tubu puak kulakat, ai leu tubu puket sanan. Kele situ susurat kasurat si punenan leu. Siri manua si boiki nyate si Adam. Bailing si warakenen si puri manua. Tapoi Adam si katete bailu kecat si pasiriri manua ake. Tapoi si oi si boiki tak tubu puket sanan. Tubu puakulakat le pasat nenda nyapei oi tubu puket sanan. Siri manua si boiki si baraka abut polak le. Sambang muparabuat polak, siri manua sikaruageti sibaraka sorga le. Siri manua sibaraka polak, makere sia kele siri manua sibaraka abut polak. Samba sia sipuriri manua kasorga, makere kele nia sibaraka sorga. Samba kele papa keita putu buat, siri manua sibaraka abut polak. Iseda leu tapakei geti putu buat sibaraka sorga. Nenek le kuanenku kakam sasaraina, akula samba logau tak iikep make puri mata taika manua, samba si maa anau tak iikep make si tai maa anau. Arep kam kukua kamatamui pake leat, tak sangam berita mamatei, tapoi sangam berita tu sisili le geti, kabagat sangam pepekat mata, kateteret ipunau pipiau si kateitei. Munanau poi pipiau samba si mamate tususur wake kabagat tai maa anau samba sita sangambirita sili itu sili. Ai poi si maa naget nene buita ipakei sitai maa naget samba si mamateyed nene buita ipakei sitai mamateyed. Ke ai pakeian si maa naget nene sitai maa naget samba si mamateyed ai pakeian sitai mamateyed. Buai linangan tiboye Tuhan situ susurat kasurat si punenan. Kamateyat ay gungan niya kamanangan. Oi kamateyat kay pangan ne kamanangan no. Oi kamateyat kay pangan ne pasorom. Pasorot kamateyat nyate jo sambagege jo nyate surukat. Tapoy surak le katay kamanua. Sipas ya ake kasita kemenangan kalulut Tuhanta Yesus Kristus. Oto sasaraina kilibet bagaku, kau numaron kam, bui ipageugeu kam, samba kau imariru ngangamui ka galaje Tuhan, nuagai poikam, sagot tubumui ka bagat Tuhan, tak musisi boboi.